piye to? Sini gar. Yayak yayak yayak yayak. Mas, aku boleh ikutan yayak, Mas. Sini sini kamu yayak. Tulungi to. Ngono aku kedrung nyesel. Dik. Nuwun sewu Bapak Ibu. Ketok yolah, Mas. Ora ndak, kalau ndak kelihatan terus gimana? Dik Tegar. Kelas berapa? Tiga. Tiga. Tiga. SMA, SMP? SD. Lu tak takoke SMA apa SMP SD? Umur 8 tahun lo emang lo. Betul sekali. Perlu diingat ya, Tegar ini masih berumur 8 tahun. Pinter ngendangnya. Pinter ngendang. Sudah viral di YouTube, Bapak Ibu. Engkang punya HP Android. Why? Nah, segera dibuka. Sudah viral banget ya ini untuk... Bahkan ini yang menyaksikan bukan cuma orang Indonesia aja. Iya, yang ada di luar negeri juga. Ada yang dari Korea, terus dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Inggris, Amerika pun juga menyaksikan. Iya, Tegar-Tegar. Kalau dapat undangan ke luar negeri mau enggak? Mau. Mau, aku ajak ya. Ora usah ngejak Pak Dewae. Dia paling awake mriyang, ora tau numpak pesawat. Mbak Emma mabuk naik pesawat. Tegar sudah mulai belajar ngendang mulai umur berapa? Lagian. Kok lagian? Aku tak kok bahasa Indonesia, Tegar, Tegar. Baru aja gitu. Baru aja. Baru aja, tapi sudah pinter banget ya Tegar. Ini yang ya. Luar biasa gini Mbak Emma. Pripun? Dia ini memang kan sukanya dengan kendang. Ternyata sekolahnya juga dapat ranking loh. Oh, ternyata pinter juga. Dapat ranking berapa kemarin Tegar? Dua dari belakang apa dua dari depan? Hah? Tegar wis sunat apa durung? Kita wawancara dulu Bu sambil nunggu kendangnya ya dibenahin ya. Tegar wis sunat apa durung? Durung. Teli aneh jalan. Ayo jalan. Orang gelap dirilii. Aja, aja, aja. Oke Tegar, ini kan aku ketemu sama kamu dua kali ya. Wingi nanggone pengilon pucak wali. Ah, lagek ping pindho aku sing 10. Wingi ku sing nanggap sing nekake Tegar ku sing kok Korea-Korea lho. Iya, aku sudah 10 kali lho. Yang datengin juga orang Korea, orang USA juga. Allah, Korea kalangan paling kalau kamu ini paling. Aku enggak percaya. Beneran. Kak Tegar sudah berapa lagu yang sudah dibelajari Tegar? Ngitung lagu apa enggak? Hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 10. 10 lebih. Ngapusi. Wong di wiki wae ku ngendang apa wae iso. Wong lagu suku-suku bathok wae iso kok Pak Bensin teh kok. Iki mengko lagune Banyu Langit, Egois, terus karo apa? Wah pikir keri. Oke, siap. Hah? Ego anu pikir keri wae to. Sing rancak-rancak wae. Sing rancak-rancak ae berarti nek sing alus-alus moh yo keri. Wong pesenan iki mau ngene Tegar. Pertama kamu ngendang Banyu Langit. Yang kedua pikir keri, yang ketiga nanti jaran goyang, yang keempat nanti lagunya setel kendo. Wes menang kalau wes siap. Wes, ayo udah nonton, udah nonton Tegar. Aku tulungi Alil Jalil. Bocah ini gak keneng asam urat loh kepiye. Lah nek ada patah aku gak mudun rene to Mas. Tegar okay. Mainkan. Tegar. Ojo nganut iki kendang sesep ya, ojo nganut iki. Jangan mengikuti ora genah iku Tegar Tegar. Satu tembang lagu ada Banyu Langit untuk panjenengan bersama dinya Depatas Music. Satu tembang ini